Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurratu ayunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من اهوال وتسجلنا بها من حاجات تطهرها وتطهرنا بها من جميع الا افات تسجلنا جميعها تطهرنا من افات بالله تبلغنا بها افضل الحياة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. فقال المصنف صحابي عبد الله بن علي الهداد رحمه الله ونفعنا به وفي علومه في الدارين امين الى قوله ومن الوقوف ان تؤذيهما بقطع ما تستطيع ايصاله من المعروف اليهما. Dan termasuk daripada durhaka kepada kedua orang tua, kamu mengganggu keduanya dengan memutus kebaikan yang kamu bisa untuk melaksanakan kebaikan kepada keduanya. Fa kaifa bitaqdibil wajhi wal intihar lahuma, apalagi sampai bermuka masam dan cemberut di hadapan keduanya. Wal intihar lahuma, atau membentak keduanya. Waqad qala alaihi salatu wasalam yujadu rihul jannah min masirati alfi amin. Dan telah bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam bahwasanya wangi surga itu bisa dicium dari jarak perjalanan 1000 tahun. Wala yajiduhu afun wala fati'u rahimin wala syaifun zanin wala musbilun idarah huyala'ah innima innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin. Akan tetapi wangi surga tersebut tidak akan didapatkan oleh seseorang yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak akan didapatkan oleh seseorang yang memutus tali silaturahmi. Dan juga seseorang yang berzina padahal dia sudah tua. Dan juga tidak didapatkan oleh seseorang yang menurunkan pakaiannya sampai melewati kedua mata kakinya huyala'a karena sombong. Innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sifat sombong itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Waqala alaihi salatu wasalam anillahi ta'ala man asbaha murdian li walidain mushitan li fa'ana anhu radin wa man asbaha mushitan liwalidayhi murdiyan li fa ana anhu saqit. Dan juga telah bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di pagi hari membuat ridha kepada kedua orang tuanya dan dia membuat murka kepadaku, maka aku akan tetap ridha kepadanya. Dan barang siapa yang di pagi hari membuat murka kepada kedua orang tuanya dan dia membuat ridha kepadanya, maka aku tetap akan murka kepadanya. Maka di sini diteruskan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad tentang durhaka kepada orang tua. yang mana durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosanya dosa besar. Dan juga dosanya bukan hanya dosa besar, tapi dosa besar di antara dosa besar yang lain. Dosa besar banyak. Dan di antara dosa yang terbesar adalah hukuk al-walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Kalau kita melihat saja betapa banyak ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an atau di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi seseorang yang memutus tali silaturahmi, memutus hubungan keluarga. Yang mana hubungan keluarga itu orang-orang yang mempunyai ikatan keluarga dengan ayah kita atau ibu kita. Dalam satu hadis dikatakan la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang telah memutus tali silaturahmi. Dan juga dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Ar-rahim mu'allaqatun bil arsh. Taqul man wasalani wasalahu Allah. Wa man gata'ani gata'ahu Allah. Ikatan tali silaturahmi itu bergantung kepada arsh. Barang siapa yang menyambungku, artinya menyambung tali silaturahmi keluarga daripada kedua orang tuanya, maka akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Dan barang siapa yang memutus tali silaturahmi dengan keluarga kedua orang tuanya, maka Allah akan memutusnya daripada kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berpikir dan merenungkan, jika ini memutus kebaikan kepada keluarga daripada kedua orang tua kita, memutus tali silaturahmi kan keluarga kedua orang tua kita, sampai dikatakan tidak masuk surga, apalagi kalau memutus tali silaturahmi dengan orang tua kita sendiri, padahal itu adalah silaturahmi keluarga kedua orang tua. Bagaimana akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Yang memutus keluarga daripada kedua orang tua kita aja jauh dari kebaikan, tidak akan masuk surga, apalagi yang memutus keluar kedua orang tua kita langsung. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkata, atau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law 'alimallahu ma huwa adna minal uf lanaha anhu." Andai kata Allah Subhanahu wa taala mengetahui kata yang lebih rendah, yang lebih ringan daripada kata uf, ah, mengatakan ah kepada orang tua, ah, itu aja dilarang oleh Allah. Andai kata ada yang lebih ringan daripada kata ah, pasti Allah akan melarangnya. Jadi kata ah itu sudah sesuatu yang paling ringan dan itu dilarang oleh Allah SWT dalam nas Al-Qur'annya. Apalagi yang lebih daripada itu, ah, membentak, menantang, mengganggu, mendzalimi orang tua, na'udzubillah. Maka kemudian dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fal ya'malil al-aq masaa'a an ya'mal falan yadkhulal jannah." Maka hendaknya beramallah dengan sesuka dan semaunya orang yang berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Maka ketahuilah, amalan apapun yang dilakukan oleh anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan membuatnya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'mal albar masaa'a an ya'mal lan yadkhulun nar. Dan orang yang berbakti kepada kedua orang tua lakukan apa yang dikehendaki. Dan apa yang dilakukan tetap tidak akan membuat dia masuk azab Allah dan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bagaimana kita melihat bahwasanya hak orang tua adalah hak yang besar. Hak orang tua adalah hak yang paling tinggi. setelah hak Allah Subhanahu wa taala dan hak Rasulnya. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhu mengatakan ayyunas a'zamu haqqan al-rajul, manusia yang paling besar haknya terhadap laki-laki siapa wahai Rasul? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ummuh, ibunya. Ibunya. Ibunya dan ke ayahnya, begitu juga kedua orang tuanya memiliki hak yang paling besar. Setelah hak Allah Subhanahu wa taala dan setelah hak Rasulnya. Oleh karena itu ketika datang seseorang ingin berjihad dari Yaman datang. Ya Rasulullah, aku datang dari Yaman. Jauh-jauh datang dari Yaman. Aku tujuanku hanya untuk berjihad bersama Anda ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, "Hal bil Yaman abawak?" Apakah kedua orang tuamu di Yaman masih ada? Alhamdulillah ya Rasulullah, masih ada dua-duanya. Hal adzina lak? Apakah kamu telah meminta izin kepada kedua orang tuamu untuk berangkat ke Madinah berjihad? La ya Rasulullah. Idan irji' ilaihima fasta'zinhuma fa in arina fajahid wa illa fa in fabirrahuma fa inna dhalika khairu ma talqallaha ta'ala bihi ba'da tauhid. Kalau begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pulanglah kembali ke Yaman. Ini jauh ini. Yaman dengan Saudi walaupun tetangga, tapi kan fasafahnya jauh. Balik lagi kamu ke Yaman. Mintalah izin kepada kedua orang tua kamu. Padahal tujuannya ini pergi bukan untuk main-main, bukan untuk foya-foya. Bukan untuk kesenangan dan hajat dunia, bukan, tapi ini untuk jihad. Tapi ketika ditanya sudah izin dengan orang tua, dikatakan belum izin kepada kedua orang tua, disuruh kembali oleh Rasul. Kembali. Yaman ya Rasulullah, walaupun Yaman balik lagi. Jauh padahal. Nanti kalau sudah minta izin, kalau kedua orang tua kamu memberikan izin, maka kembalilah dan berjihadlah bersamaku. Tapi kalau kedua orang tua kamu tidak memberikan izin kepada kamu untuk berjihad, maka tidak perlu berjihad. Cukup birrahuma, cukup kamu berbakti kepada keduanya, maka sesungguhnya seorang hamba Allah tidak akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amalan yang paling afdal, paling mulia setelah tauhid, setelah beriman dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, yang lebih besar pahalanya daripada berbakti kepada kedua orang tuanya. Balik lagi. Padahal ingin berjihad, datang lagi seseorang kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, uridul hijrah." Uridul hijrah, aku ingin hijrah ya Rasul. Di zaman itu, di saat itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang hijrah. Karena sahabat Nabi awal mulanya hijrah ke Habasyah, ke Afrika dua kali. Dua rombongan hijrah ke Habasyah, ke Afrika. Karena keadaan yang tidak aman, yang tidak berjalan sesuai harapan untuk beribadah dengan tenang di Mekah Mukarramah. Kemudian laki-laki tersebut datang, "Ya Rasulullah, aku ingin hijrah bersama sahabat-sahabat yang lain. Bahkan keinginanku ini sangat kuat ya Rasulullah. Karena kuatnya keinginanku sampai aku ini keluar dari rumah telah membuat kedua orang tuaku menangis ya Rasulullah." "Loh, memangnya kenapa kedua orang tua kamu menangis?" "Kedua orang tuaku Rasul melarangku untuk keluar untuk hijrah. Maka aku katakan, hijrah ini ibadah. Ini perintah Allah. Tetap ya Rasul, aku bertekad bulat untuk keluar dari rumah walaupun kedua orang tuaku menangis karena aku punya niat yang sungguh-sungguh untuk jihad, untuk hijrah." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzan irji' ilaihima fa adhik huma kama abkaitahuma." Kalau begitu kamu sekarang ini juga kamu balik lagi ke rumah kamu. Balik lagi kepada kedua orang tua kamu. dan senangkan kedua orang tua kamu, gembirakan dan terbuat kedua orang tua kamu tertawa setelah sebelumnya kamu membuat kedua orang tua kamu menangis. Jadikan sekarang kedua orang tua kamu tertawa. Hijrah untuk Allah, tapi Nabi SAW mendahulukan untuk berbakti kepada orang tua. Begitu juga Sayyidina Uwais Al-Qarani, yang begitu cinta dan sayangnya dan baktinya kepada ibunya. Ketika beliau di Yaman mengirim surat kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku ingin meminta izin untuk pergi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah hingga bertemu dan bisa memandang wajah engkau, ya Rasul. Tapi aku punya ibu yang aku rawat sendiri, ibuku. Bagaimana pendapat antum, pendapat anda, ya Rasulullah? Dibalas oleh Rasulullah suratnya dan mengatakan, tetaplah kamu dengan ibu kamu, tidak perlu kamu hijrah ke Madinah, dan itu lebih baik bagi kamu. Kemudian jadilah siapa? Uwais Al-Qarani, khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in, yang bisa memberikan syafaat yang banyak nantinya di hari kiamat. Karena apa? Karena baktinya kepada kedua orang tua. Padahal ingin dan izin hijrah ke Madinah, ingin bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, tapi Nabi larang. Kenapa? Karena lebih mendahulukan untuk bakti kepada kedua orang tuanya. Maka saatnya kita sekarang yang memiliki kedua orang tua, itulah surga kita. Dan itulah juga neraka kita. Ketika seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, sebenarnya ini apa aja sih hak kedua orang tua kepada anaknya? Jawaban Nabi hanya simpel. Huma jannatuka wa naruk. Kedua orang tua kamu, itulah surga kamu dan itulah neraka kamu. Artinya kalau kamu berbuat baik kepada kedua orang tua kamu, jadi sebab kamu masuk surga. Tapi kalau kamu berbuat buruk kepada keduanya, jadi sebab neraka Allah Subhanahu wa taala. Naruk wa jannatuk, jannatuk wa naruk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simpel, tapi maknanya jelas. Kedua orang tuamu itu surga kamu atau itu adalah neraka kamu. Tinggal bagaimana kita menjadikan orang tua kita sebagai sebab kita masuk surga Allah atau menjadi sebab, na'udzubillah, menjadi sebab kita mendapatkan neraka Allah sementara karena orang tua. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seseorang yang memiliki kedua orang tuanya masih ada, maka berarti dia kalau berbuat baik kepada keduanya akan dibukakan jalan, dua jalan oleh Allah SWT dan dua pintu untuk menuju surga Allah. Tinggal dengan mudah dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, yang memiliki kedua orang tuanya dan masih hidup tapi dia berbuat buruk kepada keduanya, durhaka kepada keduanya, Allah berikan dua jalan dan dua pintu untuk menuju neraka Allah SWT. Artinya dengan mudah dia akan masuk neraka Allah SWT kalau dia berbuat buruk kepada kedua orang tuanya. Fa'in kana wahidan fawahidan. Kalau kedua orang tuanya bukan hidup semuanya, tapi salah satunya aja yang masih tersisa, berarti tersisa hanya satu pintu untuk menuju surga Allah SWT. Jadi yang kita punya orang tua, dua-duanya masih ada, berarti menuju surga Allah dengan mudah kita akan mendapatkannya. Dengan berbakti, cukup aja berbakti, berbuat baik, jangan mengecewakan, sudah mudah kita akan masuk surga Allah. Kalau yang masih ada hanya salah satunya, berarti tersisa hanya satu pintu dan satu jalan menuju surga Allah. Makanya sebagian salaf, ketika ayahnya meninggal dunia, menangis. Sehingga dinasihati oleh sahabat-sahabatnya, jangan menangis. Ini sudah takdirnya Allah. Ini sudah ketentuan Allah. Kalau ayah kamu sudah meninggalkan alam dunia ini. Maka beliau menjawab, aku bukan menangis karena wafatnya ayahku. Tapi aku menangis karena pintu surgaku atau jalan menuju surgaku tertutup dan tersisa hanya satu. Yaitu ibuku aja. Tersisa satu. Oleh karena itu, kesempatan yang masih punya kedua orang tuanya atau salah satunya kesempatan menuju surga Allah dengan mudah. Senangkan. Apa hajat-hajatnya ditanyakan, kabulkan hajat keduanya, tanyakan ibu mau apa bu, ayah mau apa, ibu apa yang bisa aku bantu, ayah apa yang bisa aku bantu, apa yang bisa aku lakukan. Panggillah dengan kedua orang tuanya dengan panggilan yang ta'zim, dengan panggilan yang hormat. Pandanglah wajah keduanya dengan ta'zim, dengan penuh kasih sayang. Memandang kedua orang tua itu ibadah. Kita pandang kedua orang tua dengan pandangan senyum, dengan pandangan sayang. Kedua wajah orang tua yang sudah keriput, yang sudah mulai tua, yang sudah mulai lemah, kita pandang, kita bayangkan, inilah orang tua kita. Inilah kedua orang tua kita. Dan inilah kedua orang tua kita, manusia yang paling sayang kepada kita. Inilah kedua orang tua kita di saat kita masih kecil dan masih lemah. Semuanya yang melakukan adalah kedua orang tua kita. Kita keluar kotoran tidak bisa kita cebok sendiri. Siapa yang mencoboki? Orang tua kita. Mencoboki dengan senang hati, menghilangkan kotoran dari kotoran yang keluar dari belakang kita. Tidak peduli dengan tangan kiri ataupun tangan kanan sekalipun digunakan untuk menghilangkan kotoran kita. Dia lakukan hal tersebut dengan senyuman, dengan kasih sayang, digendongnya, dijadikan badannya sebagai tempat untuk menggendongnya. Ya, ibu kita juga demikian, dijadikan air susunya sebagai minuman buat kita sampai 2 tahun lamanya. Ya, di saat kita masih kecil, kita sakit. Siapa yang perhatian dengan kita ketika sakit? Apa ada orang lain perhatian dengan kita? Orang tua kita yang perhatikan. Bahkan orang tua kita lebih merasakan sakit di saat kita masih kecil ketika kita sakit. Bahkan di saat itu orang tua kita mengatakan, ya Allah, lebih baik aku yang sakit, jangan anakku ini yang sakit, ya Allah. Bahkan kalau memang pilihannya antara aku yang mati atau anakku yang mati, biarkan aku yang mati, ya Allah. Itu orang tua. Dibawalah orang tua oleh orang tua kita ketika kita sakit, ketika kita sakit ke dokter. Siapa yang membawanya? Siapa yang menggendongnya? Siapa menutupnya dengan jaket? Siapa yang menutupnya dengan selimut? Tidak peduli dengan panasnya matahari, tidak peduli dengan kerasnya angin, tidak peduli dengan dinginnya cuaca, hanya ingin membawa anaknya yang sakit ke dokter, antri di dokter dengan digendong sambil berdiri lama, sambil diciumin, mengharap anaknya sembuh. Yang membawa ke dokter itu orang tua itu dia. Biaya dikeluarkan kalau perlu hutang kepada tetangga, kalau perlu cari hutangan, yang penting anaknya sehat. Membeli obat walaupun mahal dibeli, yang penting anaknya sembuh. Jangan sampai anaknya sakit. Lebih baik saya yang sakit, kedua orang tua yang sakit. Itulah orang tua kita. Kemudian ketika orang tua kita di saat sudah lemah, di saat sudah mulai tua, di saat sudah mulai keropos tulangnya karena sebab kita, kemudian kita bentak-bentak orang tua kita, kemudian kita buat susah kedua orang tua kita, kemudian kita bantah orang tua kita, kemudian kita tidak taat kepada perintah kedua orang tua kita, di mana akal kita? Tidaklah kita mengingat bagaimana jasa kedua orang tua kita. Oleh karena itu ketika datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku punya kedua orang tua sudah lemah, sudah tua, dan aku sendiri yang memperhatikan keduanya, aku sendiri yang mengabulkan hajat-hajatnya, bahkan aku melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuaku ketika aku masih bayi. Aku yang melakukan semuanya, ya Rasulullah. Apakah aku ini sudah dianggap membalas jasa kedua orang tuaku? Maka Rasul dengan tegas dan jelas mengatakan, la, tidak. Apa yang kamu lakukan walaupun sama dengan yang dilakukan oleh kedua orang tua kamu, belum kamu membalas. Kenapa? Karena kedua orang tua kamu melakukan itu semuanya di saat kamu masih bayi. Dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, dengan harapan kamu menjadi anak yang tumbuh besar, kamu menjadi anak yang menjadi kuat, kamu menjadi anak orang yang panjang umurnya. Tapi kamu melakukan sekarang ini kepada kedua orang tuamu yang sekarang sudah lemah. Kamu lakukan apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kamu di saat masih kecil. Kamu tidak mengharap kedua orang tua kamu panjang umur, masih lama umurnya. Tidak, beda. Kasih sayangnya tidak sama dengan kasih sayang kedua orang tua kamu kepada kamu. Beda. Oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Umar ketika di Mekah dan di waktu itu ibadah haji, dan kemudian ada laki-laki yang dengan berat hati membawa ibunya di atas punggungnya untuk tawaf. Tawaf. Luar biasa. Tawaf dengan dibawa dan digendong ibunya di atas pundaknya. Selesai tawaf, dia mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, "Ya Sayyidina Abdullah bin Umar, ini adalah ibuku. Dan aku telah menggendong ibuku ini untuk haji. Apakah dengan apa yang sudah aku lakukan ini sudah membalas jasa kepada orang tuaku, kepada ibuku?" Apa yang dikatakan, "Mahma fa'alta lan ta'dil, lan yujazi talqatan min talaqat talaqatka fika sa'ata wiladatiha." Yang artinya, apapun yang kamu lakukan, apalagi cuma menggendong, apalagi sekarang hanya mendorong kursi rodanya aja, itu tidak bisa membalas rasa satu sakit, rasa satu kali sakit di saat melahirkan kamu. Di saat melahirkan kamu, berapa kali ibu kamu itu sakit? Sakitnya yang luar biasa dia tahan. Sakit yang luar biasa dia tahan, dia hadapi dengan kebahagiaan. Tidak apa-apa sakit, yang penting aku bisa melahirkan anak dengan selamat. Bahkan di saat anak keluar, di saat janin keluar, di saat darah masih mengotori badannya, darah masih berceceran, anak itu sudah disayangnya, anak diciumnya, bahkan anak disusuinya, dipeluknya dengan rahmat dan kasih sayang luar biasa. Padahal di saat itu belum selesai sakitnya seorang ibu pasca melahirkan di saat itu. Apa yang dilakukan belum membalas sakit di saat melahirkan, apalagi kebaikan-kebaikan yang begitu banyak daripada kedua orang tua, tidak bisa kamu balas. Dan tujazi. Oleh karena itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan, "La yujazi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tiqah." Tidaklah seorang laki-laki atau seorang anak membalas orang tuanya kecuali dia mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan menjadi budak statusnya. Kemudian ketika orang tuanya menjadi budak statusnya, dia beli dengan harga yang mahal, dia kemudian merdekakan. Artinya apa? Sulit. Sesuatu yang mustahil artinya untuk kita membalas jasa kedua orang tua kita. Ya, oleh karena itu kedua orang tua kita yang sekarang, kita sekarang gini bisa kita masih berbakti kepada, kurang laksanakan sebelum kedua orang tua kita berangkat. Berangkat sebentar lagi, tidak akan lama akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpung masih ada, mintalah doa. Kita berebutan minta doa seorang wali Allah, kita berebutan minta doanya kiai, minta doanya habaib, minta doanya ulama. Kenapa kita di rumah punya orang tua kita enggak mintain doa? Doa ul walidi waladihi ka doa in nabi li ummati. Padahal doanya orang tua itu sama seperti doanya nabi, mustajab. Ini nabi yang mengatakan mustajab seperti doanya nabi. Bagaimana doa nabi? Apa mustajab? Mustajab. Kita punya orang tua enggak pernah mintain doa. Al-Habib Al-Habsi setiap keluar rumah, setiap kali itu pula Habib Al-Habsi mencium tangan kedua, mencium tangan orang tuanya, mencium kedua lutut orang tuanya, mencium kedua kaki, tangannya dicium, kedua lututnya dicium, kedua kakinya dicium. Sudah pernahkah kita melakukan ini kepada kedua orang tua kita? Pernahkah kita cium-cium kaki kedua orang tua kita, lututnya? Ini Al-Habib Al-Habsi setiap hari, setiap hari melakukan hal tersebut kepada kedua orang tuanya. Jadilah lebih paling rahsi, jadi orang besar. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan membalas kebaikan seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya di dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala membalasnya di akhirat. Allah akan berikan balasan tuh dengan kesehatan, dengan panjang umurnya, dengan keluasan dan rezekinya, dalam kesenangan dan kebahagiaan yang akan didapatkan di dunia sebelum nanti di akhirat, apalagi di akhirat sudah jelas. Dan sebaliknya, hati-hati, Allah Subhanahu wa taala akan membalas durhaka seorang anak kepada kedua orang tuanya sebelum nanti Allah balas durhaka itu dengan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Di dunia akan dibalas terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Nabi, isnan ada dua yang Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan di dunia sebelum di akhirat. yaitu uququl walidain al-baghyu wal uququl walidain, zina dan juga durhaka kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad, kitab Mu'tabar, kitab sahih, yang situ ceritakan suatu saat seorang ulama datang kepada masuk ke suatu kampung, yang mana di suatu kampung itu kemudian dia duduk di rumah temannya, sahabatnya, di teras rumahnya. Kemudian tidak jauh di situ ada pemakaman umum, dan kemudian di waktu tiba waktu asar dia dikagetkan dengan kuburan, yang mana kuburan itu terbuka dengan sendirinya, kemudian mayitnya itu tahu-tahu keluar dari kuburan tersebut. Dan ternyata yang dikagetkan lagi, kepala mayit yang keluar dari kuburan ini bukan kepala manusia, tapi kepalanya kepala keledai, kepala himar, dan bersuara seperti suara keledai, bersuara ketika keluar dari kuburan seperti itu. Kemudian ditutup, dipukullah kepala tersebut untuk masuk lagi ke dalam kuburan setelah bersuara dengan suara keledai. Heran dia melihat pemandangan tersebut. Dia mengatakan kepada sahabatnya, aneh, kamu kok tidak merasa terheran-heran melihat pemandangan ini? Maka sahabat pemilik rumah itu mengatakan, itu setiap hari terjadi. Itu setiap hari, setiap asar terjadi seperti itu. Memangnya siapa orang itu? Dia adalah seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia suatu waktu dia meminta kepada ibunya uang untuk membeli khamr, membeli minuman keras. Ibunya biasanya memberi-memberi sampai suatu waktu ibunya ini kesel. Dan menasihati anaknya. Wah anakku, kapan kamu berhenti? Kapan kamu taubat? Kapan kamu itu terus-menerus minum khamr, minum minuman keras? Berhentilah nak. Maka anaknya dengan suara lantang mengatakan, hei ibuku, kamu itu suara seperti suara keledai. Itu yang dilakukan. Maka mati di waktu asar. Dan ketika dikubur itulah yang terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala membalas. Oleh karena itu, ya dikatakan oleh ulama bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas bakti kepada kedua orang tuanya di dunia sebelum di akhirat. Dan sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas durhaka kedua orang tua di dunia sebelum nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dikatakan di sini, wa minal uquq an tu'ziyahuma biqat'ima tastati'u isalahu min ma'ruf ilaihima. Jadi apa yang kita lakukan daripada kebaikan kepada kedua orang tua, jangan diputus. Memutus kebaikan kepada kedua orang tua, ya berarti sama aja kita durhaka kepada orang tua kita. Kita biasanya memberikan nafkah kepada kedua orang tua, biasanya mengirim kepada kedua orang tuanya, biasanya mengabulkan hajat kedua orang tuanya, tahu-tahu kita hentikan. Itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Man ahzana walidayhi faqad aqahuma, diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, barang siapa yang membuat sedih kepada kedua orang tuanya, berarti dia dianggap sebagai orang yang durhaka kepada kedua. Buat sedih aja. Sekarang kadang-kadang bukan kita mengabulkan hajat kedua orang tua. Di rumah kadang-kadang anak ini malah memerintah dan menyuruh orang tua. Bu, ambilkan tanduk. Bu, siapkan sarapan. Pak, tolong ambilkan ini. Pak, begini. Bapak ibunya disuruh-suruh. Mestinya dialah yang mengajukan hajat orang tuanya. Jangan pernah kita menyuruh ibu kita, ayah kita dengan sesuatu. Jangan pernah. Kita jadikan sebagai raja dan ratu orang tua kita itu. Jangan pernah kita untuk memerintah orang tua kita. Dan ingat, kalau itu terjadi, ini akhir zaman. Antalidal amatu rabbataha. Akhir zaman dikatakan oleh Nabi daripada sifat-sifat dekatnya hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha, nanti akan ada seorang budak melahirkan tuannya sendiri. Kalau sudah ada seorang budak melahirkan tuannya sendiri, berarti sudah dekat-dekat hari kiamat. Apa maksudnya? Ulama ahli hadis mengatakan bahwasanya maksudnya antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya sendiri, artinya seorang wanita melahirkan anak, tapi anaknya itu seperti seakan-akan tuannya. Seperti seakan-akan tuannya untuk ibunya. Ibu itu berarti dianggap sebagai pembantunya. Anak itu memerintah ibunya, memerintah dengan ini, dengan itu. Dan ini kalau terjadi, berarti ini adalah akhir zaman. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan. Kita mengangkat suara aja di atas suara orang tua. kita ngomong lebih tinggi nada kita daripada nada orang tua, itu sudah dianggap durhaka kepada orang tua. Sebagian daripada mereka yang mengangkat suara tanpa disadari, kemudian dia sadar setelahnya, ya Allah, anak telah mengangkat suara lebih tinggi daripada suara orang tua anak, maka aku sekarang menyesal dan aku akan berbuat baik untuk menutupi dosa tersebut. Merdekakan budak. Dia beli budak di pasar, setelah dibelikan budak tersebut di pasar, dimerdekakan. Anta hurun diwajillah. Untuk menutupi dosa karena hanya mengangkat suara lebih keras daripada suara kedua orang tua kita. Apalagi kalau dilakukan setiap hari, setiap hari. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, termasuk minal ukub. Termasuk juga daripada utuk adalah taktibul wajah. Kita bermuka masam dan cemberut di hadapan orang tua kita. Cemberut, bermuka masam. Sebagaimana kita katakan, sebaliknya kita tampakkan senyum. Kita tampakkan bahagia wajah kita ini. Kita tampakkan dari wajah kita adalah kita orang yang senang. Walaupun mungkin di dalam hati kita banyak masalah. Walaupun di dalam hati kita banyak kesedihan. Tapi di hadapan orang tua jangan kita tampakkan kesedihan di wajah kita. Kita simpan kesedihan untuk kita sendiri. Biar apa? Biar orang tua kita tidak ikut bersedih. Biar orang tua kita tidak ikut susah. Cukup orang tua kita sudah sedih seringkali di waktu kita masih kecil. Ya, cukup orang tua kita sudah banyak susah, banyak kesulitan, banyak berkorban untuk kita. Nggak usah ketika orang tua sudah lemah, sudah mulai tua, kemudian masih tetap kita mempersulit orang tua kita. Masih tetap kita membuat sedih orang tua kita. Tetap membebani orang tua kita. Jangan, sudah. Sekarang waktunya kita menyenangkan. Sekarang waktunya kita menghibur. Oleh karena itu, kalau ada masalah yang tidak perlu, tidak harus kita berikan kabar kepada orang tua, jangan berikan kabar. Masalah, kesedihan, kesusahan, nggak usah dikabari orang tua. Biarkan orang tua hanya mengetahui kabar yang enak-enak. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah Ibu, anda punya kerjaan lancar, rezekinya alhamdulillah luas, anda punya keuntungan banyak, anda punya anak alhamdulillah semuanya sehat-sehat semuanya. Jangan sebaliknya. Pak, Bu, ini gimana, anda punya kerjaan susah, untungnya sedikit. Habis itu juga susah payah mendapatkannya. Anak-anak sakit semuanya nih. Mana tidak punya uang untuk biaya dokternya, biaya obatnya. Waduh, susah orang tua. Sudah cukup orang tua itu tidak wajib lagi memperhatikan kita. Sudah cukup orang tua sudah susah payah semenjak kecil. Jadi kesusahan ini jangan dibebankan kepada kedua orang tua kita. Tapi sebaliknya. Berikan kesenangan. Berikan kebahagiaan. Berikan kepada orang tua kita ini kehidupan yang enak, tenang, sampai meninggal juga dengan tenang. Itu. Dan sekarang, setelah kita mungkin diantara kita, ada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Di saat meninggal dunia, tidak terputus untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Datang seseorang, min Bani Salamah, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah. Hal bagi amin diri abawaya syai'un ba'da wafatihima ba'da mautihima abruhuma bihi ba'da mautihima. Qala na'am, as-salatu alaihima wal istighfar lahuma wa infadu ahdihima min ba'di mautihima wa silatu rahim allati la tusal illa bihima wa ikramu sadiqihima. Ya Rasulullah, apakah masih tersisa untuk masih ada kesempatan berbakti kepada kedua orang tua, padahal kedua orang tuaku dua-duanya sudah wafat, ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, iya, masih ada. Masih ada kesempatan. Apa ya Rasul? Doakan. Doakan kedua orang tua kalian yang sudah wafat. Makanya Imamul Haddad mengatakan, dianjurkan untuk kita membaca doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, Rabbighfirli wali walidayya, 5 kali ketika kita setelah menjawab azan. Kita menjawab azan, kemudian kita membaca doa azan. Ya, jawab doa azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imati wa salatil fadila. Sarah wa darajat rafi'atul ayya wa sumaqan mahmudan ladhi wa'ata. Innaka la tukhliful mi'ad. Dianjurkan ditambah. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi ngfirli wa liwalidayya. Rabbi ngfirli wa liwalidayya. Sampai 5 kali. Rabbi ngfirli wa liwalidayya. Yang 5 kali diteruskan. 5 kali diteruskan. Rabbi ngfirli wa liwalidayya. Warhamhuma kama rabbayani Tohiro. Lima kali kita ulang-ulang Robin Firlinya, kemudian diteruskan yang kelima sampai akhir. Ini sebagai bentuk kita syukur kepada kedua orang tua kita. Karena Allah SWT mengatakan, Anishkurli wali walidek, hendaknya kalian bersyukur kepadaku. Dan hendaknya kalian bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Syukur kepada Allah, syukur kepada kedua orang tua. Syukur kepada salah satunya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk katanya Imamul Haddad, syukur kepada kedua orang tua termasuk adalah mendoakan kedua orang tuanya. Dan mereka mengatakan bahwasanya seorang anak yang tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, mahrum minar rizq, akan disempitkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan disempitkan rizkinya kalau tidak pernah berdoa kepada kedua orang tua. Bahkan di saat orang tua wafat, maka kedua orang tua ini sangat-sangat membutuhkan doa kita. Sangat membutuhkan doa kita. Ya, laula ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena orang-orang yang masih hidup mendoakan orang-orang yang mati, maka orang-orang yang mati itu akan celaka dan binasa terus-menerus, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat setelah wafatnya orang tua, maka di saat itu orang tua lebih butuh kebaikan kepada kita daripada di saat orang tua kita masih hidup. Di saat orang tua sudah wafat, malah lebih butuh bakti kita. Dengan apa? Dengan doa. Doakan. Mal mayyit fi qabrihi illa kal hariq al mutaghawwas yantaziru da'watan min abihi au akhihi au shadiqin lahu fa idza rahiqathu kanat ahab ilahi min ad-dunya wa ma fiha au kama qal. Ketahuilah, seseorang yang sudah wafat, seseorang yang sudah meninggal dunia, itu gambarannya sama seperti seseorang yang tenggelam. Kemudian dia mengharapkan orang yang menolongnya. Di saat tenggelam, dia sudah berusaha mengeluarkan tangannya untuk ditolong. Maka begitu besar harapan orang yang tenggelam tersebut untuk ditolong. Maka begitu juga besar harapan orang yang sudah meninggal dunia untuk didoakan. Seperti besarnya harapan orang yang tenggelam untuk ditolong. Jadi setiap hari mengharap doa kita orang yang meninggal ini. Termasuk khususnya orang tua kita. Kapan didoakan? Kalau sudah didoakan dan dapat doanya dari orang yang masih hidup, ahab ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka lebih mereka sukai, lebih mereka senangi daripada diberikan dunia dan seisinya. Kita berikan dunia dan seisinya, bagaimana senangnya? Ini lebih senang lagi kalau kita doakan kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Istighfarlahuma infad ahdihima imba'dihima, dan istighfarlah untuk kedua orang tua, dan laksanakan wasiat-wasiat orang tua, apa yang diwasiatkan ketika orang tua masih hidup, apa yang dipesan-pesankan oleh orang tua ketika orang tua masih hidup, kita laksanakan. Itu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua setelah orang tua kita sudah meninggal semuanya. Kemudian juga silaturahim, kita memiliki hubungan yang baik dengan keluarga daripada kedua orang tua kita. Keluarga ayah dan keluarga ibu, silaturahim. Berarti itu berbakti kepada kedua orang tua setelah wafat kepada kedua orang tua kita. Dan terakhir, ikram sodikihima, yaitu menghormati sahabat-sahabat kedua orang tua kita. Itu termasuk juga bakti kepada kedua orang tua setelah wafatnya kedua orang tua kita. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan semoga anak-anak kita juga berbakti kepada kita semuanya. Dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dan menjauhi maksiat, diberikan panjang umur yang berkah, diberikan panjang umur dalam keadaan bahagia dan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan semoga kita dilancarkan dan mudahkan rezeki kita, rezeki yang zahir dan rezeki yang batin, dan meninggal husnul khatimah, ya Allah, dengarkan doa kami dan kabulkan doa-doa kami, ya Allah, dan jadikan kami orang-orang yang paling bahagia dengan syafaat Habibika Nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan kami adalah orang-orang yang memenuhi surga-Mu yang paling tinggi, ya Allah, Jannatul Firdaus. Ala hadini yakunni sahih jami' asami la yukhadina wa akhirah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri aswaril Fatihah.